Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pelajaran surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita baca Al-Hijratu Tsaniyah ila Al-Habasyah. Hijrah yang kedua menuju negeri Habasyah. Kita masuk pasal yang selanjutnya, surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilayangkan kepada Raja Najasyi. Qala al-muallif rahimahullah kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila an-Najasyi yuzawwijuhu umma habibah. Surat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Raja Najasyi meminta beliau untuk menikahkan Ummu Habibah dengannya. Falamma kana asy-syahru rabi'i sanata sab'an min al-hijrah. Pada bulan Rabi', mana dari asyur Rabi' huna, kalau kita melihat mu'jam untuk Rabi' itu musim-musim semi. Hal 'indakum ziyadah? Man indahu nuskhah ghairi hadha? Ada yang punya nuskhah lain? Mungkin bisa memperjelas Rabi' di sini Rabi'ul Awal wala Rabi'ul Tsani. Tayyib. Pada tahun yang ketujuh setelah hijrah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban ila an-Najasyi yad'uhu ila al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Najasyi mengajak beliau masuk ke dalam Islam. Fakataba ilaihi ayuzawijahu Umma Habibah binta Abi Sufyan. Rasulullah SAW juga meminta dalam surat itu agar Najasyi menikahkan Ummu Habibah putri dari Abu Sufyan kepada beliau. Fakanat muhajuratan zawjuha Ubaidullah ibn Jahshin fatanassara hunak wa mata nasraniya. Ketika itu Ummu Habibah berhijrah dan suaminya juga ikut, namanya Ubaidullah bin Jahash, namun suaminya masuk ke dalam agama Nasrani, kemudian mati di atasnya. Wa kataba ilaihi aydan ayyab'atha ilaihi man baqiya 'indahu min ashabihi. Rasulullah SAW dalam surat itu juga meminta kepada Najasyi untuk mengembalikan para sahabat yang masih tersisa di sana. Falamma qara'a al-kitaba aslam. Ketika Najasyi membaca surat, beliau langsung menerima Islam. Wa qala law qadirtu an atiyahu la ataituhu. Najasyi mengatakan, seandainya aku mampu untuk mendatangi Rasul ini, aku akan mendatanginya. Wa zawwajahu Ummu Habibah wa asdaqaha anhu 400 dinar. Kemudian Najasyi menikahkan Ummu Habibah kepada Rasul dan memberikan mahar sebesar 400 dinar. Wa hamala baqiyata ashabihi fi safinatain. Kemudian membawa sisa dari para sahabat yang ada di sana pada dua kapal. Faqadimu ala Rasulillah SAW bi Khaybar wa qad fatahaha. Mereka pun tiba menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di Khaybar setelah beliau berhasil memenangkannya. Tayyib, idzan al-murad bil hijrah al-hijrah ila al-Madinah. Yang dimaksud dengan hijrah di sini hijrah ke Madinah. Tayyib. Ba'thu Quraisyin ila an-Najasyi tatlub irja'al muslimin. Orang-orang Quraisy mengutus beberapa utusan menemui Najasyi meminta untuk mengembalikan kembali kaum muslimin ke Mekah. Walamma kana ba'da Badrin ijtama'at Quraisyun fi darin Nadwah. Setelah pertempuran Badar, orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Waqalu, dan mereka mengatakan, inna lana fil ladina indan Najasyi tsara. Sungguh kita memiliki dendam yang sangat terhadap orang-orang yang ada di wilayah Najasyi, yakni para sahabat. Fajma'u malan, kumpulkan harta kalian, wa ahduhu ila Najasyi, berikanlah kepada Najasyi sebagai hadiah. La'allahu yadfa'u ilaikum man indahu. Barangkali Najasyi mau menyerahkan para sahabat yang ada di sisinya. Jadi di lobi, dirayu agar mau melepas para sahabat yang hijrah ke wilayah Najasyi dengan diberikan hadiah. Wal nantadib lidzalik rajulain min ahli ra'yikum, dan hendaknya kita mengatur dua orang yang siap untuk menghadap Najasyi dari orang-orang yang cerdas di antara kita. Fab'athu Amr bin al-As wa Umarah ibn al-Walid ma'al hadiyah. Mereka pun mengutus Amr bin al-As dan Umarah bin Walid bersama dengan hadiah. Farakibal bahra, keduanya pun mengarungi lautan. Falamma dakhala 'ala an-Najasyi sajada wa sallama 'alayhi. Ketika dua orang ini masuk menemui Najasyi, keduanya bersujud kemudian mengucapkan salam. Ini biasa dilakukan ketika bertemu dengan pembesar-pembesar negara saat itu. Untuk penghormatan mereka sujud. Wa qala, dan keduanya pun mengawali pembicaraan. Qaumuna laka nasihun, sesungguhnya kaum kami memberikan masukan kepadamu. Wa innahum ba'dhuna ilaika lunuhadzziraka haula alladziina qadimu 'alaika. Kaum kami mengutus kami kepadamu untuk memperingatkan dirimu dari bahaya orang-orang yang telah datang dalam wilayahmu. Li'annahum qaumun ittaba'u rajulan kadzaban kharaja fina. Dikarenakan mereka adalah suatu kaum yang telah mengikuti ajaran seorang laki-laki pendusta yang muncul di tengah-tengah kita. Yaz'umu annahu rasulullah. Lelaki ini menganggap dirinya adalah utusan Allah. Walam yattabi'uhu illa as-sufaha. Tidak ada yang mengikuti utusan ini kecuali orang-orang yang bodoh di kalangan kita. Fadayyaqna 'alaihim. Kami pun mempersempit keadaan mereka. Wa alja'nahum ila syu'bin bi ardina, dan kami menekan mereka dan mempersempit keadaan mereka di sebuah tempat di negara kami. La yakhruju minhum ahadun wa la yadkhulu alaihim ahad. Tidak ada satupun dari mereka yang boleh keluar dan tidak ada satupun orang dari luar yang boleh mengunjungi mereka. Faqatalahumul ju'u wal 'atash. Mereka pun akhirnya mati karena kelaparan dan kehausan. Falamma ishtadda 'alaihimul amru ba'atha ilaika ibna 'ammihi liyufsida 'alaika dinak wa mulkak. Ketika mereka terjebak dalam kondisi seperti itu, merasa sempit dengan keadaan, akhirnya lelaki itu mengutus kepadamu putra dari pamannya untuk merusak dirimu dan juga merusak agamamu serta kerajaanmu. Fahdharhum, berhati-hatilah dari mereka. Wadafa'hum ilayna linakfiyakahum, serahkan mereka kepada kami. Kami yang akan mengurus mereka semua. Wa ayatu dzalik annahum idza dakhalu 'alaika la yasjuduna lak. Bukti yang menunjukkan mereka ini adalah orang-orang yang berbahaya. Ketika mereka datang menemuimu, mereka sama sekali tidak sujud untuk menghormati dirimu. Wa la yuhayyunaka bittahiyyah allati tuhayya biha. Mereka juga tidak mengucapkan salam yang diucapkan untuk menghormati dirimu. Raghbatan an dinik. Itu semua karena mereka membenci agamamu. Panjang lebar dua utusan ini menyampaikan kepada Najasyi apa tujuan mereka berdua datang ke negara Habasyah. Mereka meminta kepada Najasyi untuk mengembalikan para sahabat yang hijrah kepada beliau. Dan mereka berdua menfitnah para sahabat yang ada di sana. Menuduh bahwasanya para sahabat itu orang-orang yang jelek. Mereka itu sebenarnya sedang kabur, lari dari pemblokiran kami dengan sebab mereka telah memberontak terhadap adat istiadat kami. Mereka itu orang jahat, bukan orang baik. Serahkan kepada kami agar kami menangani mereka. Kemudian dituduh kalau para sahabat itu membenci agama Najasyi dengan dua bukti. Yang pertama, tidak pernah sujud untuk menghormati Najasyi. Dan yang kedua, tidak pernah menyampaikan salam khas agama mereka untuk menghormati Najasyi. Fada'ahumun Najasyi. Najasyi pun memanggil para sahabat. Falamma hadaru saha Ja'far ibnu Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu bil bab. Ketika mereka datang, Ja'far bin Abi Talib berteriak dengan suara yang lantang di depan pintu masuk. Yasta'zinu 'alaika Hizbullah. Golongan Allah meminta izin untuk bertemu denganmu. Faqala an-Najasyi muru hadha as-sa'ih falyu'id kalamah. Najasyi pun memerintahkan kepada pasukannya, kepada penjaganya, perintahkan lelaki yang berteriak tadi untuk mengulangi ucapannya. Apa yang diucapkan? Fata'al. Maka pasukan atau penjaga tersebut melakukan perintahnya. Qala na'am. Kemudian Najasyi pun mengizinkan. Falyadkhulu bi'idnillahi wa zimmatih. Silahkan mereka masuk dengan izin Allah dan jaminan darinya. Fadakhalu wa lam yasjudulah. Ternyata betul rombongan ini masuk dan tidak sujud untuk menghormati Najasyi. Faqala, Najasyi spontan langsung bertanya. Ma mana'akum an tasjuduli? Apa yang menghalangi kalian untuk sujud menghormatiku? Qalu, serta-merta para rombongan pun menjawab. Innama nasjudu lillah alladhi khalaqak wa mallakak. Kami hanya sujud kepada Allah yang telah menciptakan dirimu dan menjadikanmu sebagai penguasa saat ini. Wa innama kana tilka tahiyyatu lana wa nahnu na'budu al-lawthan. Penghormatan kami dengan sujud itu ketika kami masih menyembah berhala. Fa ba'athallahu fina nabiyyan shadiqan. Kemudian Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang jujur. Wa amarna bitahiyyati allati radiyaha Allah. Kemudian nabi itu memerintahkan kami dengan penghormatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, wahiya salam tahiyatu ahli jannah, yaitu ucapan salam, dan itulah penghormatan orang-orang yang ada di surga. Fa'arafa an-Najasyi anna dhalika haqqun. Najasyi pun mengakui ucapan mereka benar. Wa annahu fit Taurati wal Injil. Najasyi juga mengakui ucapan mereka telah disebutkan di dalam Taurat dan Injil. Tidak dibantah sama Najasyi. Dia menerima Karena memang ucapan dari rombongan kaum muslimin ini benar adanya. Didukung oleh agama Najasyi sendiri dan disebutkan dalam kitab suci mereka. Faqala, kemudian Najasyi pun bertanya, ayyukumul hatif yasta'zin? Siapa di antara kalian tadi yang berteriak minta izin masuk? Faqala Ja'far ana. Ja'far radhiyallahu anhu mengatakan, saya wahai raja. Qala fatakallam. Najasyi mengatakan, berbicaralah. Yakni Najasyi mengizinkan Ja'far untuk berbicara mewakili rombongan. Qala, maka Ja'far pun mengatakan, innaka malikun la yasluh indaka kasratul kalam waladzulmu. Engkau adalah seorang raja yang mulia. Tidak diperkenankan dan tidak pantas banyak keributan di sisimu dan juga kedzaliman. Wa ana uhibbu an ujiba an ashabi. Saya bersedia untuk menjadi juru bicara mewakili teman-temanku. Fa'mur hadain rajulain falyatakallam ahaduhuma fatasma' muhawaratana. Perintahkan dua utusan itu untuk berbicara salah satunya dengan kami, kemudian perhatikan bagaimanakah percakapan di antara kami. Ini kecerdasan Ja'far bin Abi Thalib. Ya, ketika diminta untuk berbicara, beliau pun pertama kali ya memberikan penghormatan atau pujian kepada sang raja ala haddil ibahah, pujian yang mubah, kemudian mimba bil adl untuk keadilan dan bayanun lil haq wal haqa'iq untuk menjelaskan hakikat yang ada. Langsung Ja'far meminta dua utusan itu ya untuk berbicara dengan Ja'far. Qala faqala amrun li Ja'far. Maka Amr bin al-As berkata kepada Ja'far, takallam, silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan, tanyakan. Faqala Ja'far lin-Najasyi. Ja'far pun berkata kepada Raja Najasyi, salhu, a'abidun nahnu am ahrar. Wahai Raja, tanyalah kepada utusan itu, apakah status kami adalah budak ataukah orang merdeka? Fa in kunna 'abidan abaqna min arbabina fardudna ilaihim. Kalau memang kami ini budak, berarti kami telah kabur dan durhaka terhadap majikan-majikan kami. Maka silakan kembalikan kami kepada majikan-majikan kami. Faqala 'Amrun bal ahrarun kiram. Amr bin al-As mengatakan, tidak. Kalian bukan budak, kalian adalah orang-orang merdeka yang mulia. Berarti kan tidak ada alasan untuk mengembalikan dengan hujjah perbudakan. Faqala, Ja'far kembali mengajukan pertanyaan. Hal ahraqna daman bighairi haqqin fayuqtass minna? Apakah kami pernah melanggar darah seseorang yang kemudian kami harus dituntut qisas? Qala Amrun wala qatrah. Amr mengatakan, tidak. Bahkan setetes darah pun tidak pernah kalian tumpahkan. Berarti tidak ada kasus pembunuhan yang mengharuskan mereka menjadi buronan. Faqala, Ja'far kembali mengajukan pertanyaan. Hal akhadna amwalan nas bighairi haqqin fa'alaina qada'uha? Apakah kami pernah merampas harta orang lain sehingga kami harus menebus harta itu? Faqala Amrun wala qirat. Amr pun mengatakan, tidak. Kalian tidak pernah melakukannya bahkan sebesar qirat sekalipun. Qirat itu semacam biji ya ikhwah, kecil. Faqala an-Najasyi. Najasyi ketika melihat tanya jawab seperti itu langsung bertanya, fama tatlubuna minhum, ngomong kepada Amr. Terus apa alasan kalian untuk meminta mereka agar mereka kembali ke Mekah? Katanya tadi mereka tidak mau sujud kepada saya. Sudah saya tanyakan. Tidak mau ngasih saya salam penghormatan sesuai dengan agama saya. Sudah saya tanyakan. Dan mereka sudah menjelaskannya. Dan penjelasan mereka sama dengan apa yang saya yakini pada kitab suci kami. Terjadi perbincangan. Apakah mereka itu budak? Bukan. Apakah mereka itu pembunuh? Bukan. Apakah mereka pencuri? Bukan. Terus ngapain kalian datang ke sini minta saya untuk mengembalikan mereka kepada kalian? Qala. Maka Amr pun menjelaskan. Kunna nahnu wahum ala amrin wahid ala dini abaina. Sebenarnya Raja, kami dan mereka dulu satu tujuan, satu prinsip di atas tradisi nenek moyang kami. Fataraku dzalik wa tabi'u ghairahu. Tapi mereka meninggalkan dan mencampakkan tradisi nenek moyang kami dan justru memilih yang lain. Urusannya agama, wahai raja, dan prinsip. Dulu kami sejalan sama mereka. Kita dulu bareng-bareng nyembah berhala, mengikuti tradisi nenek moyang kita. Tapi mereka sekarang mencampakkan tradisi itu dan meninggalkan kami begitu saja. Faqala Najasyi, maka Najasyi bertanya kepada Ja'far, "Ma hadha alladhi kuntum alayhi wa ma alladhi ittaba'tumuh?" Wahai Ja'far, apa keyakinan kalian dulu dan apa yang kalian ikuti sekarang? Qul wasdukni, bicaralah dan jujurlah engkau. Faqala Ja'far, maka Ja'far pun menyampaikan, amal ladzi kunna alaihi fataraknahu fahuwa dinus syaitan. Jujur saja wahai raja, keyakinan kami dulu yang kami pegangi kemudian kami tinggalkan, sebenarnya itu adalah agamanya syaitan. Kunna nakfuru billah wa na'budul hijarah. Kami dulu nyembah batu dan kami dulu mengkufuri Allah dan menyembah batu. Wa ammal ladzi tahawwalna ilaihi fadinullahil Islam. Adapun agama yang sekarang kami anut, prinsip yang kami pegangi adalah agama Allah, yaitu Islam. Ja'ana bihi minallahi rasulun wa kitabun mislu kitab ibni Maryam muwafiqan lahu. Telah datang kepada kami utusan dari Allah dan juga kitab suci darinya, sama persis dengan kitab suci Isa ibnu Maryam yang engkau yakini dan cocok dengannya. Faqala Najasyi langsung komentar. Takallamta bi amrin azim fa'ala rislik. Tenang, tenang. Kamu bawa dan mengatasnamakan urusan yang sangat gede. Kamu mengatasnamakan agama kami juga. Ngambil dan mengatasnamakan nabi kami juga. Tenang, Ja'far, tenang ya. Ala rislik, pelan-pelan ya. Thumma amara bi darbin naqus. Kemudian Najasyi memerintahkan pasukannya untuk memukul lonceng. Ketika dibunyikan loncengnya, fajadama' ilaihi kullu qissisin warahibin. Ketika lonceng berbunyi, berkumpullah para pastor dan juga para pendeta pembesar agama Nasrani. Jadi Najasyi, masya Allah, cerdas dia. Enggak gampang nerima. Jadi ngelihat dulu bagaimana hakikatnya. Ja'far tiba-tiba mengatasnamakan agama yang dia anut sama dengan agamanya. Najasyi mengatasnamakan kitab sucinya sama dengan kitab suci nabinya. Sik, tenang. Ala rislik. Pelan-pelan ya. Ini gede ini omonganmu ini ya. Enggak sembarangan ini. Urusan agama ini. Si, tak panggil dulu para kiai-kiai Nasrani ya. Bukan kiai, afwan. Ya, ini pastor dan pendeta-pendeta Nasrani. Panggil dulu mereka. Apakah benar omonganmu itu? Panggil, bunyikan lonceng, teko kabeh. Faqala lahum, Maka Najasyi mengatakan kepada para pendeta-pendeta tersebut, Anshudukumullah alladhi anzalal injila ala Isa. Hal tajiduna baina Isa wa baina yaumil qiyamati nabiya. Aku meminta kalian dengan nama Allah yang telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa. Apakah kalian mendapati antara Isa sampai hari kebangkitan nanti ada Nabi yang diutus? Qalu Allahumma na'am. Semua pendeta mengatakan, iya, ada Nabi yang diutus setelah Isa. Qad basyarana bihi Isa. Isa bin Maryam telah memberikan kabar gembira tersebut kepada kami. Wa qala, dan Isa berpesan, man amana bihi faqad amana bi wa man kafara bihi faqad kafara bi. Barang siapa beriman dengan nabi itu, maka dia telah beriman denganku. Barang siapa yang mengingkarinya, maka dia telah kufur terhadapku. Faqala an-Najasyi li Ja'far radhiyallahu an, maka Najasyi berkata kepada Ja'far, "Mada yaqulu lakum hadha ar-rajul wa ma ya'murukum bih wa ma yanhaakum anhu?" Apa yang diucapkan lelaki itu, yakni utusan Allah yang ada di tengah-tengah kalian itu? Apa perintahnya dan apa yang dia larang? Sekarang Najasyi ingin mengajukan banding. Ya, pendeta semua telah mengakui, ya benar wahai raja, memang ada nabi setelah diutusnya Nabi Isa. Dan Isa bin Maryam pun sudah berpesan dalam kitab suci yang kita baca dan yang kita yakini, bahwasanya siapa yang mengimaninya, maka telah beriman dengan Isa. Siapa yang mengkufurinya, berarti dia juga mengkufuri Nabi Isa. Najasyi tanya kepada Ja'far untuk meyakinkan apakah benar nabi itu yang dimaksud oleh para pendeta. Apa ucapan nabi itu? Dakwahnya seperti apa? Apa yang dia perintah? Apa yang dia larang? Seperti apa syariat yang dia bawa? Faqala, maka Ja'far pun mengatakan, yaqra'u alaina kitaballah. Nabi itu membacakan kepada kita kitab suci Allah. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Nabi itu memerintahkan kepada kami dengan kebaikan. Wa yanhana 'anil munkar. Melarang kami dari kemungkaran. Wa ya'muruna bi husnil jiwar. Memerintahkan kami untuk baik dengan tetangga. Wa silatul rahim. Menjalin hubungan kerabat. Wa birril yatim. Berbuat baik kepada anak yatim. Wa ya'muruna bi an na'budallaha wahdahu la syarikalah. Dan nabi itu memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Tayyib. Selawat kepada Allah. Insyaallah ta'ala untuk kelanjutan dialog antara Ja'far dengan Najasyi akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Tayyib, tayyib. Bismillah. Afwan Ustaz, apakah ketentuan-ketentuan pernikahan yang diwakilkan? Mohon digambarkan gambarannya. Jazakallah khairan kathira. Sebagaimana Raja Najasyi menikahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambarannya sama dengan pernikahan yang tanpa diwakilkan, hanya saja menggunakan perantara. Menggunakan perantara. Misal kita mau menikah, tapi kita nggak bisa datang. Kemudian kita minta seseorang untuk mendatangi akad tersebut. Dan kita minta dia mewakili kita untuk melanjutkan akad ijab kabulnya. Maka otomatis akad, lafad akad yang akan disampaikan ikut itu dengan akad wakalah. Dengan akad wakalah. Perwakilan. Afwan, pada perkataan muallif ba'athu Amr bin al-As wa Umarah ibn al-Walid di sebagian nusrah ada ta'liknya wa 'inda bin Hisham annahum ba'athu ma'ahuma Abdullah ibn Abi Rabi'ah. Manakah yang benar? Apakah hanya dua orang yang diutus atau ketiga orang? Wallahu a'lam. Alladhi 'indi az-ziyadah la tadur. Wallahu a'lam, tambahan penyebutan orang di sini tidak mempengaruhi cerita. Ya, kalaupun dikatakan dua orang, mungkin li syuhratih, karena yang lebih banyak andil dalam pembicaraan dua orang ini. Adapun mungkin kalau tentang ketambahan satu, mungkin yang diisyaratkan sama penulis faba'athu ilaihi rajulaini Amr bin al-As wa Umarah ibn al-Walid ma'al hadiyah. Mungkin hadiah yang bawa Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini fihi ihtimal. Fihi ihtimal. Baik. Yang jelas, yang ma'ruf, yang menjadi jubir untuk rombongan Ja'far, yang menjadi jubir untuk utusan Amr bin al-As. Adapun berapa kelengkapan rombongannya, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini ada yang minta diartikan syairnya ini. Wah, dawa tenan syairnya ini. Mungkin antum bisa menanyakan ke ustadz yang lain ya. Baik. Afwan Ustadz, apa patokan keberhasilan seseorang dalam talabul ilm? Patokan kita berhasil dalam belajar adalah ketika kita bisa mengamalkan ilmu dan merasakan manfaat dari ilmu tersebut. Berarti kita telah berhasil dalam belajar. Kita belajar, kita bisa mengambil manfaatnya, ilmu itu bisa merubah keadaan kita menjadi yang lebih baik, kita bisa mengamalkannya, tumbuh sifat al-khasyah dalam diri kita kepada Allah. Ilmu itu membimbing kita untuk mengerjakan syariat, meninggalkan kemaksiatan. Fahada huwan najih. Ini patokan berarti santri itu berhasil. Berhasil. Barakallahu fiik. Karena sebuah perkara itu dikatakan kita telah mendapatkannya ketika kita sudah mencapai tujuannya. Ilmu kita dikatakan telah mendapatkannya dan berhasil menggapainya ketika kita telah menggapai tujuannya. Tujuan belajar apa? Biar tahu. Tujuan tahu apa? Biar bisa beramal. Tujuan beramal apa? Untuk menjalankan syariat, menggapai ridha Allah dan jannahnya. Khalas. Hadahu. Barakallahu fiik. Maka kalau belajar lama, banyak yang dipelajari, tapi nggak ada yang diamalkan, atau malah tambah jelek, berarti nggak berhasil dia. Meskipun nilai imtihannya mumtaz, dapat ijazah sana-sini, lulusan sana, lulusan sini, rasik. Ini gagal berarti. Gagal dalam memahami apa tujuan dia dalam belajar. Orang itu dianggap, orang itu dijadikan rujukan, orang itu diustadkan, orang itu dikatakan sebagai alim wa ila akhiri, hada min lawazim. Ini termasuk bentuk lawazim, konsekuensi dari itu. Cuma bukan itu tujuan kita. Kita belajar tujuannya untuk menjadi baik. Kita belajar untuk menjadi seorang hamba yang paham terhadap hak Allah dan hak Rasulnya. Menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang abid, menjadi orang yang amil, berdakwah, hakadah. Adapun orang-orang menganggap ada ustaz, ada alim, ada induh. Ini anggapan masyarakat. Ini anggapan masyarakat. Wa illa sudah menjadi tanggung jawab bersama. Balighu anni walau ayah. Berdakwah itu enggak harus jadi ustaz dulu. Yang penting kamu tahu ilmunya, sampaikan. Itu tanggung jawab semuanya. Baik, bagaimana ketentuan puasa pada bulan Muharram? Ketentuan apa yang diinginkan? Seperti puasa sunnah yang lain, ya, seperti puasa sunnah yang lain. Kalau seandainya antum lupa untuk menyiapkan sahur misalnya, tiba-tiba paginya antum dikasih tahu kalau waktunya Muharram sudah tanggal 9 atau tanggal 10, kalau antum sebelumnya belum makan, belum minum, maka niatkan puasa, tahan makan dan minum, lanjutkan sampai maghrib, hasolta, sudah sah. Ketentuannya sama seperti puasa sunnah yang lainnya. Yang afdal tanggal 9 dan tanggal 10. Tayyib. Nasallallahu ta'ala at-tisir. Tayyib. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu barakallahu fikum.